Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin dari karya Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah di dalam Ittihaful Qari. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada matan yang baru yang dituliskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Fa'idha qila laka bima arafta rabbaka, apabila ditanyakan kepada engkau, bima arafta rabbak, bagaimana engkau bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya insyaAllah ta'ala pada malam hari ini akan kita baca penjelasan dan syarah dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Baik, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita bacakan dari syarah Syekhuna hafizahullah wa ra'ah ketika beliau menukilkan ucapan musannif alaihi rahmatullah, bima arafta rabbaka, bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan hafizahullah wa ra'ah, ay bi ayyi syai'in ta'arafta alaihi wastadlalta alaihi annahu ilahuka wa khaliquka wa sayyiduka wa rabbuka. Maksudnya adalah bi ayyi syai'in ta'arrafta alaihi, dengan apa kita bisa mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita. Wastadlalta alaihi, dan dengan dalil apa kita bisa menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ilahuka, sesembahan kita. Wa khalikuka, begitu pula yang menciptakan kita. Wa sayyiduka, yang mengatur segala urusan kita. Wa rabbuka, dan Rabb kita semua. Labudda min adillatin wa barahid, yang demikian harus diawali dengan adillah, dalil-dalil dan burhan, bukti-bukti yang nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu zat yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur semua urusan kita, dan telah menjadi Rabb kita semua. Labudda min adillati wa barahin, wa qad nasaballahu azza wa jalla fi kitabihi min al adillah wal barahin ala wihdaniyatihi. Wa qad nasaba, ay wa qad thabata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, telah mendatangkan dalil-dalil dan bukti-bukti nyata di dalam Al-Quranul Karim ala wihdaniyatihi, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh para hambanya. Maqamat bihil hujjatu ala al-ibad, yang mana dalil yang jelas, dalil yang wadih tersebut sangat bisa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai hujjah bagi para hamba-hambanya. Jadi hambanya tidak akan bisa berkelit lagi, kenapa engkau tidak mau beribadah kepada Allah, kenapa engkau tidak mau sholat, kenapa engkau tidak mau berzakat, kenapa engkau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah, saya belum tahu ya Allah. Tidak ada hujjah lagi, karena wadih, semuanya sudah dibuka, semuanya sudah dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa tetap di agama Nasranimu, kenapa tetap di agama Hindumu dan yang seterusnya dari agama-agama selain al-Islam. Maka mereka tidak akan bisa berkelit kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak bukti dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berhak untuk dijadikan sebagai ilah sesembahan. Wa annahu al-mustahiqqu wahdahu lil ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil-dalil yang ada bahwa Allah lah satu-satunya zat yang paling berhak untuk diibadahi. Waja'at bihadzihil barahin ar-rusul alaihim shalatu wassalam. Dan yang paling sering membawa bukti-bukti tersebut, dalil-dalil tersebut adalah para utusan Allah yang kita kenal dengan para nabi dan rasul Allah alaihim shalatu wassalam. Nabi Muhammad datang kepada umatnya, begitu pula Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semuanya datang kepada umatnya untuk menegakkan hujjah, membawa bukti, membawa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Wa abanuha lil ibadi haqqal bayan. Bahkan para nabi dan rasul tersebut telah menjelaskan secara gamblang, telah menjelaskan secara rinci, secara jelas kepada semua umatnya dengan penjelasan yang sangat-sangat jelas, tanpa ada keraguan, tanpa ada satu hal yang tersamarkan sedikit pun dari umat-umat tersebut. Kemudian dijawab oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, apabila ada seorang bertanya kepada kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, faqul, maka katakanlah, ini tarbiyah, pendidikan dari Al-Musannif alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita beriman, kita mengetahui, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang akan dibahas oleh beliau. Yang pertama dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan yang kedua dari makhluk-makhluk yang ada di tengah-tengah kita. Berkata Syekhuna hafizahullah wara'ah, al-ayat. Yang dimaksudkan dengan al-ayat adalah jam'u ayatin, merupakan bentuk jama' dari lafadz mufrad ayah. Wahia fil lughah, dan maknanya secara bahasa al-alamah, tanda. Sebuah tanda kebesaran, sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki pada kita, dan yang seterusnya dari kemahamampuan Allah dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayatnya, ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu semua. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah warah, wa ayatullahi thalathatu asnaf. Dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi tiga jenis. Jadi ada tiga macam. Kita bisa melihatnya. Nanti akan dipaparkan oleh beliau satu persatu. Yang pertama, ayatun munazzalatun ala rusul. Tanda yang pertama adalah tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Ini jenis ayat yang pertama, jenis tanda kebesaran Allah yang pertama, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, kepada Nabi Allah Musa, Isa, kepada Nabi Allah Idris, dan yang seterusnya dari kalangan para nabi dan rasul. Begitu pula tidak terluput nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya wahyuhu. Hakikatnya jenis yang pertama ini adalah wahyu, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, alladzi auhahu Allahu ila kulli rasulin. Wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada setiap nabi dan rasul. Wa amarahu ayyuballighahu qaumuhu atau qaumahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul tersebut untuk menyampaikan tanda yang pertama ini berupa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada setiap kaumnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya, kepada umatnya, yakni kita kaum muslimin. Wa minal ayatil munazzalah, dan di antara contoh lain dari jenis yang pertama ini, tadi kan sudah jenis yang pertama adalah tanda yang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung ke muka bumi. Yang pertama contohnya adalah wahyu yang Allah berikan kepada para rasul. Contoh yang kedua, kata beliau, Al-Qur'anul Karim. Diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Begitu pula contohnya At-Taurah, kitab Taurat. Az-Zabur, kitab Zabur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Wal Injil, begitu pula kitab Injil. Wasuhuf Musa, wasuhuf Ibrahim, lembaran-lembarannya Nabiullah Musa, lembaran-lembarannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ghairu dzalika mimma lam yusammillah azza wajal, dan yang selainnya dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang Allah turunkan, dan ini bukan makhluk, nanti akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah perbedaan antara jenis pertama, kedua, dan ketiga. Jadi jenis pertama ini singkatnya, di antara tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijabarkan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Baik. Kemudian yang kedua, jenis dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Ayatun afaqiyah au ufuqiyah makhluqatun. Yang kedua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nampak di alam semesta ini, makhluqatun, dan semuanya merupakan hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Minhas samawati wal ard, di antaranya adalah langit dan bumi, wasyamsu wal qamar, begitu pula matahari, bulan, wa ma yushahid fil kauni minha, dan apapun yang kita lihat dari alam semesta ini. Ini jenis tanda kebesaran Allah yang kedua, yang bisa kita lihat dan dihukumi oleh para a'immatus salaf, dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukuminya sebagai al-makhluqat. Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diciptakan. Berbeda dengan jenis yang pertama. Kalau yang pertama tadi bukan makhluk, Al-Qur'an, At-Taurah, Injil, Az-Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, bukan makhluk. Itu semua adalah bahagian dari kalamullah, dan kalamullah bukan dengan berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalamullah, ucapan Allah adalah sifat, sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sebagai ahlus sunnati wal jamaah harus menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara. Dan enggak boleh kita terpengaruh dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang mulai menguras otak-otak kaum muslimin, fikiran-fikiran kaum muslimin. Masa ya Allah Subhanahu wa taala berbicara tidak pernah diam? Syubhat. Yang harus kita tetapkan, Allah Subhanahu wa taala yatakallam bima syaa kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara bagaimanapun caranya dan kapanpun, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa masuk kepada hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau berbicara, berbicara. Termasuk hasil dari kalamullah yang maha sempurna adalah ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tanda yang kedua berbeda dengan tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah makhluk-makhluknya Allah yang jelas-jelas kita lihat, matahari, bulan, malam, siang, dan yang seterusnya akan dibahas oleh beliau. Madha sinfani min ayati rabb adalla ala wihdaniyatihi, ar-rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Dua jenis di atas telah kita lewati adalah dua jenis ayat, dua jenis tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam hal itu. Siapa yang bisa mengirimkan wahyu kepada Nabiullah Muhammad? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberikan Taurat? Siapa yang bisa memberikan Zabur? Siapa yang bisa memberikan Injil? Siapa yang bisa memberikan Al-Qur'an? Diturunkan ke muka bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan satu-satunya zat maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jenis tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, kata beliau, ayatun nafsiyatun. Ayat yang berkaitan dengan nafsiyah, jiwa raga kita manusia secara khusus. Terlihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apa kata beliau? Wahiyama yalhadhuhul insanu fi nafsihi min ajibi sun'illahi azza wa jal. Dan itu terlihat dari apa yang diperhatikan, apa yang ada di tengah-tengah manusia pada dirinya sendiri. Min ajibi sun'illah, betapa mengherankannya, betapa mengagumkannya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri kita ini. Ini baru tampilan luarnya, bagaimana rambut bisa hitam, bagaimana di bawah rambut ada jidat, di bawah jidat ada kedua mata, sepasang mata, dan yang seterusnya sampai ke ujung kaki. Belum bahagian dalamnya. Al-bawatin minal insan, ada ginjalnya, ada ususnya, ada ini, ada semuanya. Menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua masing-masingnya, semuanya itu memiliki tugas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jantung memiliki tugas tersendiri, ginjal memiliki tugas tersendiri, dan yang seterusnya. Siapa yang bisa mengatur yang demikian? Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Aulad, Zainal, uskut. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan hal tersebut kecuali Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menukilkan firman Allah di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-21, wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian wahai manusia terdapat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan adanya kita ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, adanya makhluk, adanya manusia menunjukkan ada yang menciptakan, ada yang mengatur itu semua. Begitu pula ketika kita membahas ayat yang kedua, tanda yang kedua tadi, yang berkaitan dengan matahari, bulan. Bagaimana matahari bisa terbenam di waktunya, bulan bisa timbul di masanya. Semuanya teratur. Tidak mungkin, tidak ada yang mengatur itu semua, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum, dan pada jiwa-jiwa kita, pada diri-diri kita. Afala tubsirun, tidaklah kalian memperhatikan, tidaklah kalian melihat apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada jiwa raga kita. Kemudian ayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'asalun sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran yang kami miliki, fil afaq, di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan tanda kebesaran itu pun akan kami perlihatkan, akan kami tampakkan pada jiwa raga manusia. Dan tidak pandang bulu, semuanya akan diberikan oksigen oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau dia muslim, mau dia kafir. Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang satu-satunya zat yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah enggak butuh balas jasa dari makhluknya. Ketika makhluknya mau sholat, baru Allah berikan oksigen. Ketika makhluknya mau berpuasa, mau berzakat, baru Allah berikan oksigen. Tidak. Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pengasih, sehingga sekufur apapun makhluknya, manusia di muka bumi ini, tetap Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan-kenikmatan tersendiri untuk mereka. Fa'arafna ayat ar-rabbid dalla ala wahdaniyatihi thalathatu asnaf. Maka kita kembali kepada kesimpulan yang ada. Kata beliau, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Tanda-tanda kebesarannya ada tiga jenis. Al-awwal munazzalah, yang pertama, yaitu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi ghairu makhlukah, dan ini tanda yang bukan makhluk, bukan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha kalamuhu, karena jenis yang pertama ini adalah kalam, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, jenis yang kedua, ufuqiyah au afaqiyah, yang ada di alam semesta ini. Belum lagi planet-planetnya, di luar planet bumi ada Mars, di luar Mars, dan seterusnya dari apa-apa yang ada di alam semesta yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Al-thalith, yang ketiga, ayatun nafsiyah, yang berkaitan dengan jiwa raga seorang manusia. Wahadhani sinfan, dan jenis kedua dan ketiga ini makhlukan, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya alam semesta diciptakan oleh Allah, matahari diciptakan oleh Allah, bulan diciptakan oleh Allah, malam siang diciptakan oleh Allah, manusia pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawaban berikutnya yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wa min ayatihi, dijabarkan oleh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi alaihi rahmatullah. Di antara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-lail wal-nahar wa-syams wal-qamar. Jadi tanda yang disebutkan dalam matan al-usulul thalatha atau thalathatul usul, ini adalah jenis dari tanda yang kedua yang sudah kita bahas, malam, siang, matahari, bulan. Itu yang dibawakan oleh Al-Mujaddid alaihi rahmatullah. Makanya akan dibahas oleh Asy-Syaikh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa'ra'ah. Kata beliau, fakul araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah, aku mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanda-tanda kebesarannya. Sebelum kita masuk kepada perincian tanda-tanda yang disebutkan oleh Al-Mujaddid alaihi rahmatullah, sedikit kita tambahkan. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqiqah, sebenarnya annal makhluqah atau annal makhluqati dakhilatun dimnil ayat. Bahwasanya makhluk-makhluk Allah itu merupakan bahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, akan tetapi, hadza min babit tikrar walaysal mughayarah. Ini merupakan pengulangan dari Al-Mujaddid Al-Musannif alaihi rahmatullah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau mengulangi sengaja, yang bisa menjadi tanda kebesaran Allah adalah tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Padahal makhluk itu masuk kepada jenis yang pertama. Afwan, makhluk itu masuk kepada dua jenis yang telah kita sebutkan, jenis kedua dan jenis yang ketiga. Walaysal mughayarah, bukan al-mughayarah, bukannya perubahan yang dimaukan oleh Al-Mujaddid alaihi rahmatullah. Li'anna kulla makhlukin ayah. Setiap makhluk, setiap apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam kategori tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah ciptakan, hewan-hewan, jin, pepohonan, pegunungan, semuanya. Apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam kategori ayah. Masuk ke dalam kategori tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya kita mengenal, oh ini Rabb kami. Oh ini Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ini yang zat yang tidak bisa ditandingi sedikit pun. Walaysa kullu ayatin makhlukan. Akan tetapi tidak bisa dibalik. Setiap tanda pasti makhluk. Tidak. Setiap tanda kebesaran Allah pasti makhluk. Tidak demikian. Jadi kaidahnya, setiap makhluk pasti itu adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diciptakan, apapun yang kita lihat di muka bumi ini, pasti merupakan tanda kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bisa dibalik. Setiap tanda kebesaran Allah pasti makhluk, pasti diciptakan. Belum tentu. Tanda kebesaran Allah adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan makhluk. Jadi kaidah ini haruslah kita fahami dengan cermat. Fabainahuma umumun wa khusus. Maka dalam perkara ini ada dilihat dari segi umum, ada yang dilihat dari segi khusus. Araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi min atfil khas alal am. Disandarkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang lebih umum. Fakullu makhlukin ayah walaysa kullu ayatin makhlukan kama qaddamna. Seperti yang kita jelaskan, kata beliau, semua makhluk, semua yang diciptakan adalah tanda kebesaran dari Allah. Akan tetapi tidak semua tanda kebesaran tersebut bahagian dari tidak semua tanda kebesaran tersebut bahagian dari makhluk, bahagian dari sesuatu yang diciptakan. Mudahnya seperti tadi, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu semua merupakan tanda kebesaran Allah. Tapi tidak ada yang berakidah dari ahlu sunnati wal jamaah bahwa Al-Quran dan yang semisalnya dari wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang disebut sebagai al-makhluk. ثم ذكر شيخ من الآيات التي هي مخلوقة. Kemudian Allah Subhanahu, kemudian Asy-Syaikh, afwan, kemudian Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi menyebutkan beberapa contoh dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hiya makhluqah, dan ini merupakan makhluqah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwati fillah yarhamakumullah. Kenapa Syekh di sini menekankan bahwa jenis yang pertama dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Berkali-kali beliau tekankan. Karena ini memang akidah dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Bersamaan dengan itu, ma'adhalik, di zaman sekarang masih banyak tersebar akidah-akidah di sisi kaum muslimin yang menyatakan, yang meyakini bahwa Al-Quran itu ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan, kekeliruan. Al-Quran bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya Al-Imam Ahmad dipenjara. Kita mungkin tahu bersama bagaimana kisah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mempertahankan akidahnya beliau. Mempertahankan akidah sunnah yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah Al-Imam Ahmad. Sampai beliau rela untuk tidak diberikan kesempatan mengajar. Tidak diberikan kesempatan untuk ke masjid. Tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan murid-muridnya, rela beliau. Kenapa? Harus dipenjara. Dalam sebuah riwayat, penjara beliau di dalam tanah sampai tidak bisa melihat matahari sekian lama. Kenapa? Karena Imam Ahmad alaihi rahmatullah dipaksa untuk mengatakan, ayo Imam Ahmad, ucapkan Al-Quranu makhluk. Ini apa yang dikenal di tengah-tengah para a'immatus salaf dengan fitnatu khalqil Quran. Fitnah ketika penguasa, ini penguasa, pemerintah di zaman Imam Ahmad, zalim tentunya, tapi Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki sebuah kaidah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini sekaligus bantahan atau bahan klarifikasi untuk sebagian orang-orang yang menuduh bahwasanya kaum Wahhabi ahli sunnati wal jamaah adalah kaum penjilat pemerintah. Apapun yang dimaukan oleh pemerintah pasti dituruti. Belum tentu. Imam ahli sunnah Al-Imamu Ahmad ibni Hanbal alaihi rahmatullah, yang dikenal madhab fikihnya beliau dengan nama madhab Al-Hanbali, dipaksa oleh penguasa ketika itu, katakan wahai imam, Al-Quran makhluk. Beliau tahu Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranu kalamullah. Sebahagian a'immah, sebahagian ulama yang berada di sisi Al-Imamu Ahmad dipaksa. Kalau tidak mengatakan, kalau tidak melafadzkan Al-Quran makhluk, maka akan dipenjara seperti Imam Ahmad. Lebih dari itu akan dicambuk, lebih dari itu akan disiksa. Pokoknya akan ditekan oleh penguasa dan pemerintah. Maka sebahagian a'immah di zaman Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengucapkan hal tersebut, tapi dalam keadaan mukrah, terpaksa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dalam keadaan hati-hati mereka tenang dalam keimanan. Mereka tenang, mereka yakin bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi mereka terpaksa mengucapkan karena dipaksa, karena akan dipenjara, karena akan dizalimi, dan mereka orang-orang yang kurang tahan dengan musibah tersebut. Berbeda dengan Imam Ahmad yang berpegang teguh dengan akidah ini, mau dipenjara, mau dipisahkan dari keluarga, mau dipisahkan dari murid-murid, mau dilarang ke masjid, mau terserah, saya tidak akan mengucapkan, kata Imam Ahmad, Al-Quran makhluk. Tapi mauqif, sikap seteguh ini tidak dimiliki oleh sebahagian besar dari a'immah di zaman Al-Imamu Ahmad. Akhirnya mereka mengucapkan Al-Quranu makhluk. Ada yang sebahagiannya mengkiaskan dengan sebahagian ijtihad dari mereka. Mereka membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang dibaca. Salah satunya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata mereka. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Hadhil ayat kalamullah. Yang sudah saya baca ini adalah kalamullah, kata Imam, sebahagian dari seleting Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Kebetulan anak lupa namanya siapa. Mengkiaskan. Apa maksudnya beliau berijtihad demikian? Afwan, hadhil ayat bukan kalamullah, makhluk. Hadhihi makhluqah. Yang sudah tersebut tadi, ayat-ayat tadi makhluk, ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ditanya oleh beberapa murid beliau, ana lupa namanya siapa, mudah-mudahan besok bisa disebutkan dan dimerojah kembali. Al-insan mahallu al-anisyan, tempatnya lupa. Walhasil, imam tersebut ditanya oleh sebahagian muridnya, kenapa wahai imam, engkau mengatakan Al-Fatihah adalah makhluk? Oh tidak, jangan salah paham. Jangan salah paham. Ini selesai dari fitnahnya penguasa. Penguasanya sudah pergi, selesai. Tinggal majelis dia bersama atau beliau bersama murid-muridnya. Jangan salah paham wahai murid-muridku. Apa yang aku ucapkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya dengan isyarat tangan ini semua sampai ayat ke-7. Beliau menghitung dengan jarinya. Maksudnya apa? Jari-jari ini adalah makhluk. Sampai seperti itu. Untuk menghindari cambukan, untuk menghindari penjara, untuk menghindari siksaan demi siksaan. Mereka semua yang mengatakan Al-Quran makhluk, dijelaskan oleh para imam, mendapatkan uzur. Karena mereka mukrah, terpaksa. Keimanan Al-Imamu Ahmad luar biasa. Keimanan Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah tidak tertandingi oleh para fuqaha di zaman beliau. alaihi rahmatullah. Oleh karenanya Imam Ahmad dikenal sebagai seorang yang sangat getol dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebahagian berpendapat demikian dengan ijtihadnya, jari-jarinya yang makhluk, tapi yang difahami oleh penguasa, wah ya sudah, alhamdulillah si imam ini mengucapkan Al-Fatihah adalah makhluk, selesai target mereka. Penguasa memaksa, gimana? Al-Imam Ahmad tidak, tetap. Oleh karenanya kita lihat di sini Syekhuna Ubaid Al-Jabiri menanamkan kepada kita semua selaku anak-anaknya beliau, murid-muridnya beliau, hafizahullah wa ra'ah, agar kita seperti akidahnya Al-Imam Ahmad, dan kita harus berpegang teguh dengan itu, bahwa Al-Qur'an laisa bimakhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita ragu dengan akidah Ahlus Sunnah tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, asyamsu wal qamar, matahari dan bulan, al-lail wan nahar, malam siang, wastadalla 'alaiha biayatin fussilat wa hiya qauluhu ta'ala, al-musannif al-mujaddid alaihi rahmatullah beristidlal, berdalilkan dengan ayat yang ada di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat wa hiya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, wa minal alamat, ay minal alamat ad-dallah ala wihdaniyatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan wihdaniyatihi, yang menunjukkan wihdaniyahnya, maha esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar, ada malam, ada siang, ada syams matahari, begitu pula ada al-qamar bulan. Taksisu hadhil arba li'idhamiha, kenapa empat makhluk ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dilanjutkan oleh al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Li'idhamiha, karena empat makhluk tersebut, siang, malam, matahari, bulan, adalah makhluk-makhluk yang sangat luar biasa. Wahia abrazul ayatil makhlukah al-musyahadah, empat ayat atau empat tanda-tanda kebesaran tersebut adalah empat tanda kebesaran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan wadih dan dengan gamblang, siapapun bisa merasakan manfaatnya, siapapun bisa menyaksikan kebesaran Allah. Dengan adanya malam hari mereka bisa beristirahat, dengan adanya siang hari mereka bisa mencari ma'isyah, dengan adanya matahari mereka bisa mendapatkan manfaat demi manfaat, bahkan nanti akan beliau sebutkan tumbuhan-tumbuhan pun mendapatkan manfaat dari sinar-sinar matahari. Begitu pula al-qamar, adanya bulan pun mereka bisa mendapatkan manfaat demi manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Kemudian beliau bahas falailu wan nahar bainahuma ikhtilaf tulan wa qasran, malam siang di antara keduanya terdapat perbedaan, terkadang satu waktu malam lebih panjang daripada siang, satu waktu lagi siang lebih panjang daripada malam. Dzulmatan wa nuran, yang satunya gelap, yang satunya penuh dengan cahaya yang terang benderang. Wa dzalika ibrah, itu semua untuk mengajarkan kepada kita agar ini, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Furqan, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan al-lail, yang telah menciptakan malam, siang, khilfatan, secara bergantian. Secara bergantian dengan teratur. Seorang bisa mencari ma'isyah, seorang bisa beristirahat, terus demikian hari-harinya. Liman arada ayyadzakkar, bagi orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, au arada syukura, dan bagi mereka yang ingin benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya malam dan siang bukan hanya satu kebiasaan. Adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan untuk kita arada syukura, untuk kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau malam terus, kapan kita mencari ma'isyah? Bayangkan kalau siang terus, kapan kita bisa beristirahat? Itu yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yatulu hadza wa yaqsuru hadza, terkadang malam lebih panjang, terkadang siang lebih panjang. Ya'ti hadza wa yadhhabu hadza, malam datang siang pun hilang, siang datang malam pun hilang. Wa syamsu diya'un nahar wa sultanuh, dan matahari adalah yang sangat berkuasa di siang hari, mengeluarkan cahayanya yang terang benderang, membantu apa-apa yang ada di muka bumi ini. Wal qamar, adapun bulan, diya'ul lail, cahayanya malam hari, wa sultanuh, dan yang menguasai malam hari tersebut. Kalau kita mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan sinar atau cahaya bulan, tapi saudara-saudara kita kaum muslimin yang hidupnya sekitaran laut, para nelayan dan yang semisalnya, itu sangat-sangat terbantukan dengan adanya posisi bulan, adanya cahaya bulan. Kemudian kata beliau, wa fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tasjudu lisyamsi wala lilqamar, janganlah kalian sujud kepada asyams, kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Fi takhsisin nahyi 'ani sujud lisyamsi wal qamar tanbihun ila anna ba'dal kuffar kanu yasjuduna lahuma. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentanbih, memperingatkan umat ini, umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, untuk tidak sujud kepada matahari dan tidak sujud kepada bulan, menunjukkan bahwasanya di umat-umat terdahulu, orang-orang kafir di zaman-zaman terdahulu, kanu yasjuduna lahuma, mereka ada yang sujud kepada matahari dan bulan. Karena apa? Karena sangat luar biasa. Mataharinya, bulannya, luar biasa. Manfaatnya dirasakan oleh tumbuhan sekalipun. Maka mereka menganggap ini berhak untuk kita sujud, kita ibadahi. Lima yarawnahu min idhamiha wa khasais kulli minhuma. Karena mereka melihat agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dan kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada matahari dan bulan tersebut. Wa min khasais syamsi wal qamar malahu dakhil hatta fin nabat. Bahkan matahari dan bulan cahayanya pun bisa diambil manfaatnya oleh an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Hatta fil maddi wal jazar. Begitu pula pada tumbuhan yang lainnya. Begitu pula pada hewan-hewan. Mereka mendapatkan manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan dari sinar matahari dan sinar bulan. Faba'dul musyrikin. Sebahagian orang-orang musyrikin. Kanu yasjuduna lahuma. Mereka sujud kepada qamar, kepada bulan, dan kepada asyams, matahari tersebut. La tasjudu lisyams. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud pada matahari, jangan pula pada bulan. Qala wasjudu lillah. Akan tetapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqahun. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan mereka. Menciptakan matahari dan bulan tersebut. Sesuatu yang menciptakan otomatis akan lebih mulia, akan lebih agung daripada sesuatu yang diciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau benar-benar kalian menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-musannif atau kata Syekh hafizahullah warah, as-sujudu yajibu ayyakuna lillah. Yang namanya sujud itu wajib untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sujud kepada Allah. Enggak boleh kita sujud kepada orang tua kita. Adat kebiasaan yang namanya sungkeman enggak dibenarkan di dalam syariat. Terlalu ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan binasa orang-orang yang berlebihan. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sifat ghulu. Berlebihan menghormati orang tua ada caranya, diajarkan syariat. Ada caranya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menghasung untuk kita menghormati, berbakti kepada kedua orang tua. Dan cara-caranya, kaifiyahnya pun telah dibahas dan dipaparkan dengan gamblang, dengan rinci oleh Rasulullah SAW pada sunnah-sunnah beliau. Sehingga jangan kita sampai mendatangkan satu adat kebiasaan yang ada wal'iyadzubillah unsur kesyirikannya. As-sujudu yajibu, wajib ayyakuna lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sujudu yansarifu akthar ma yansarif ilal hay'ah al-ma'rufis salah. Sujud sama seperti apa yang kita pahami semua. Sebuah gerakan yang kita ketahui pada sholat-sholat kita. Wahiyya wad'us sab'ah al-a'adha fil ard. Yaitu meletakkan 7 anggota badan kita pada bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'adham. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud di atas 7 bahagian tubuh. Fabayyanaha, kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-jabhah. Al-jabhah, jidat. Kedua al-anf, hidung. Yang ketiga al-kaffan, kedua tangan. 1, 2, 3, 4. Ar-rukbatan, 2 lutut. 5, 6. Atraf al-qadamain. Atraf al-qadamain yaitu atraf ujung dari al-qadamain. Ujung dari 2 kaki kita. Itu juga diletakkan. Tidak harus 4-4 jari kaki atau 5-5-nya untuk diletakkan, akan tetapi cukup bahagian atrafnya. Kalau kita lihat di kenyataan yang ada pada kaki kita adalah bahagian jempolnya. Itu yang harus diletakkan pada bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan al-jabha tapi asyara ila anfihi. Beliau menyebutkan jidat akan tetapi beliau mengisyaratkan pada hidungnya, menunjukkan ini satu. Tapi kalau beliau sebutkan di sini dijadikan dua, al-jabha satu, al-anf satu, dua. Terserah mau mana yang difahami, yang jelas tujuh anggota tubuh harus tertempel semuanya di bumi Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dua lutut dan 7 dijadikan satu yaitu kedua jempol kaki kita. Wa yu'abbar bihi anis shalah li'annahu asyrafu arkaniha. Bahkan di sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya lafaz shalah, lafaz salat itu diitlakkan, dimutlakkan, disebutkan dengan lafaz sujud. Karena sujud merupakan asyrafu arkaniha, karena sujud merupakan rukun yang paling mulia. Karena benar-benar seorang membisikkan bumi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam fi sujud, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam rukun sujud, amma sujudu fajtahidu fid du'a. Pada sujud-sujud kalian ijtahidu. Ayo, ijtahid. Bersemangatlah untuk senantiasa berdoa. Faqaminun ayustajabalakum ay hariyun bil istijabah. Kalian akan berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah, akan mengabulkan doa-doa kalian ketika sujud-sujud tersebut kita panjatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Hafizahullah warah wa qawluhu in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah sujud kepada matahari, janganlah sujud kepada bulan, sujud kepada yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Idza kuntum shadiqin, apabila kalian jujur fi ibadatillah, pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyams wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada apa yang telah menciptakan, sujudlah kepada zat yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar jujur, kata beliau hafizahullah wa'ala. Huma makhluqatan, karena matahari dan bulan tersebut adalah dua ciptaan Allah, musakharan, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa lahuma minal ibadati syai'un, mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi sedikit pun. Kemudian pada paragraf terakhir disebutkan oleh syekhuna hafizahullah wa'ala wa fil ayah, di dalam ayat ini malhad akhar, ada yang bisa kita ambil faedah lainnya. Wa huwa annal musyrikina lahum ibadat, bahwasanya kaum musyrikin itu memiliki jenis ragam ibadah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mithlus sadaqah, ada di antara mereka yang beramal dengan sadaqah. Wal hajj, ada di antara mereka yang beribadah dengan berhaji. Wal itq, ada di antara mereka yang beribadah dengan membebaskan budak-budak, membebaskan hamba-hamba sahaya. Lakin akan tetapi ibadatuhum, akan tetapi ibadah-ibadah mereka ini, solatnya, hajinya, membebaskan hamba-hamba sahaya tersebut, laisat khalisatun, tidak ikhlas, tidak ditujukan, tidak dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, bal musytarakah, bahkan ada unsur lain yang mereka masukkan, berhala-berhala, patung ini dan patung itu, dewa ini dan dewa itu. Ini keadaan musyrikin. Wallahu la yaqbal minal ibadah illa ma kana khalisan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadah kecuali apa yang khalisan, apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang benar-benar hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun fasjudu lahu huwa la tasjudu li ghairihi. Maka sujudlah hanya kepada Allah, jangan sampai sekalipun kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sujud kepada kuburan, tidak sujud kepada makam wali, tidak sujud kepada sapi, tidak sujud kepada kerbau, tidak sujud kepada kedua orang tua, dan kepada siapapun di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena sujud adalah amalan khusus yang hanya boleh dipersembahkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala.